السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Kita masih tentang bab haram melaknat tertentu dari kalangan manusia maupun hewan. Melaknat dengan lafaz penyebutan tertentu dari manusia haram, demikian juga hewan. Dan seorang mukmin tidak boleh tentunya mudah-mudah dalam melaknat, ya, sumpah serapah, menghujat. Jadi, karena semuanya itu adalah keburukan lisan, ditahan. Bagaimanapun gulat dalam hati, maka lisan ini dikunci. Baik. Karena kalau kita menuruti apa yang bergejolak dalam hati, maka lisan ini akan terus berbicara dengan berbagai macam kejelekan-kejelekan. Baik. Karena apa? Lisan ini adalah cidukan hati. Hatimu baik, lisanmu baik. Hatimu jelek, lisanmu jelek. Jadi kalau hati kita pas bergolak, kemudian lisan kita enggak terkunci, maka akan keluar berbagai macam keburukan. Nah, kita masuk pada hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah, dari Abu Darda beliau berkata, telah bersabda Rasulullah, la yakununa la'anun syufa'a wala syuhada'a yaumal qiyamati. Rawah Muslim. Tukang laknat itu enggak memiliki syafaat di hari kiamat dan tidak pula saksi. Masya Allah. Tukang laknat kerjaannya melaknat hal-hal sepele yang tidak perlu laknat, melaknat. Yang demikian enggak memiliki penolong, tidak pula memiliki saksi di hari kiamat. Ancaman besar, berarti laknat itu dosa besar. Jadi setiap dosa yang diancam dengan berbagai macam ancaman dosa, itu kalau sudah diancam maka berarti besar. Nah, di antara besar-besar itu adalah la'an, mudah melaknat. Wa'an Samurah ibni Jundub radhiyallahu anhu qala Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hadis yang berikutnya dari Samurah ibni Jundub, berkata beliau telah bersabda Rasulullah, la tula'inu bila'natillah, atau la tala'anu bila'natillah, janganlah kalian saling melaknat dengan laknat Allah. Karena laknat itu apa artinya? Laknat itu mendoakan kejelekan, dijauhkannya seseorang dari rahmat. Jadi mendoakan kejelekan seseorang, dijauhkan dari rahmat. Sementara rahmat Allah itu luas. Nah, maka janganlah kalian saling membalas laknat dengan laknat. Semoga Allah melaknat kamu, semoga Allah melaknat kamu, tak boleh. Dilarang yang demikian. Bisa jadi orang yang kamu laknat ini ternyata sebetulnya kesalahannya tidak seperti yang kamu duga. Nah, maka di sini dilarang melaknat individu. Fulan yang namanya ini terlaknat, enggak boleh. Nah, atau hewan ini terlaknat, enggak boleh. Ya, tidak boleh melaknat dengan laknat Allah, tidak pula dengan kemurkaannya, tidak pula dengan neraka. Kamu terlaknat semoga Allah murka sama kamu, enggak boleh. Kamu terlaknat semoga neraka atas kamu, enggak boleh. Nah, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya, Tirmidzi juga, dan juga berkata hadisnya hasan sahih. Yang berikutnya, wa'an ibni Mas'ud qala Rasulullah, Abdullah ibni Mas'ud, sahabat yang mulia. Masih tentang seputar laknat, banyak sekali. Telah bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, laisal mu'minu bitta'an, bukanlah seorang mukmin itu manusia yang suka mencela, mencaci, memaki. Mukmin itu bukan orang yang suka memaki-maki. Ya. Sahih. Orang itu kalau beriman kepada Allah dan Rasulnya, betul-betul belajar agama, lisannya itu bukan lisan pemaki, tukang maki-maki, bukan. Kenapa? Seorang mukmin itu senantiasa introspeksi, koreksi. Jangan-jangan aku memaki-maki orang itu, ya, itu lebih jelek dari aku, atau aku lebih jelek dari dia. Karena artinya orang memaki orang lain, ketika kamu memaki-maki orang, itu secara tidak langsung kamu itu merasa lebih baik dari dia. Tidak mungkin kamu memaki-maki orang kalau kamu tidak merasa baik dari dia. Ya, dari. Padahal tidak ada yang tahu siapa terbaik antara dia dengan yang dia laknat, dia maki, dia caci, dan tidak ada yang tahu. Ya, bisa jadi ternyata orang yang kamu caci itu lebih baik di hadapan Allah. Wala la'an, tidak pula tukang la'anat. Walal fahish, tidak pula orang yang suka terucap dengan ucapan yang buruk. Fahish itu ucapan-ucapan yang jorok, ya, ucapan-ucapan yang keji. Walal badi, tidak pula lisannya ini kasar, tidak mencela, tidak suka melaknat, tidak suka berucap yang buruk, tidak pula kasar. Itu muslim, mukmin. Karena memang orang mukmin itu kan tingkatannya di atas muslim. Kalau muslim itu orang biasa, mukmin di atasnya, luar biasa. Muksin di atasnya lagi. Nah, akan dikatakan mukmin, orang itu kalau sudah mukmin, dia bukan pencela, bukan pelaknat, ya. Bukan orang yang suka mencaci, ya. Bukan orang yang suka berucap dengan ucapan yang seronok, jelek, tidak pula kasar. Tingkatannya sudah beda. Nah, kenapa yang demikian bisa? Karena memang akidah, iman yang ada dalam hati. Orang itu kalau semakin beriman, semakin mantap ilmunya, semakin kokoh akidahnya, semua terjaga, pandangan dia terjaga, pendengaran dia terjaga, ya, kaki dia terjaga, kemaluan dia terjaga, lisannya juga terjaga. Nah, wa Abi Darda, masih dari Abi Darda yang berikutnya. Qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, innal abda idza la'ana syai'an, kata beliau. Tadi riwayat Tirmidzi dan beliau berkomentar hadisun hasan, hadis yang bisa dipakai hujjah. Yang berikutnya kata Rasul, sesungguhnya seorang hamba idza la'ana syai'an, tatkala dia melaknat sesuatu, semoga terlaknat melaknat sesuatu, entah manusia atau hewan, sahidatil laknatu ila sama, maka ucapan laknatnya tadi naik ke langit. Fa tughlaqu abwabus samai dunaha, kemudian tertutup pintu langit di bawahnya. Jadi ketika kamu melaknat, semoga fulan terlaknat, semoga binatang ini terlaknat, naik kalimat laknat ini naik, kata Rasul. Ya, ke langit, kemudian tertutup pintu di bawahnya. Tsumma tahbitu ilal ardi, kemudian anak tadi terjatuh ke bumi. Fatughlaqu abwabuha dunaha, kemudian setelah terjatuh tertutup pintu di bawahnya. Tsumma ta'khudhu yaminan wa shimalan, kemudian mulailah dia ke kanan dan ke kiri. Fa idza lam tajid masaqan, ketika dia tidak dapat tempat lagi, raja ila ladzi lumin, kembali kepada orang yang dilaknat, kembali orang yang ditujukan padanya laknat. Fa in kana ahlan lidzalik, kalau seandainya orang yang dilaknat tadi memang pantas, maka kediam. Wa illa raja'a ila qa'iliha, kalau tidak pantas, kembali ke yang mengucapkan. Masya Allah, mengerikan. Rawah Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Abu Dawud. Dan kita tahu sendiri laknat itu sesuatu yang bahaya, berupa kejelekan. Jadi laknat itu mendoakan orang yang dilaknat, semoga dia terusir, semoga dia terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal rahmat Allah itu luas sekali. Ya, bahkan disebutkan dalam hadis, inna lillahi tis'atan wa tis'ina rahmah. Allah itu punya 99 rahmat. Ya. Kemudian dari 99 rahmat tadi diturunkan satu rahmatnya di muka bumi. Satu rahmat yang diturunkan di sini. Ya, satu rahmat saja. Wa biha yata'atafuna bainakum, dengan satu rahmat ini kalian saling menyayangi. Ya. Wa biha turdi'u ya al-hawan al-hayawan ya ibnaha, dan dengan satu rahmat tadi pula hewan mau menyusui anaknya. Hewan buas, hewan yang ya berbisa masih memikirkan anaknya untuk dirawat, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan laknatmu itu ya mendoakan supaya rahmat yang luas ini terusir seseorang. Laknat ini perkara yang besar. Bahkan dipakai untuk apa? penentu, ya, baik, pemisah. Ketika ada suami istri yang cekcok, saling tuduh menuduh, salah satunya zina. Misalkan istri dituduh zina sama suami, kamu pernah berzina. Maka di sini apa? Saling melaknat. Ya, artinya apa? Dengan laknat tadi akan terpisah. Nah, mengerikan laknat ini. Sehingga kata Rasulullah, laknat itu ketika sudah keluar dari mulut seseorang, ya, dia tujukan kepada tertentu, hewan atau binatang atau manusia, ya, maka laknat akan naik ke langit. Set. Ya, tertutup pintunya. Tiba-tiba jatuh lagi ke bumi, tertutup lagi. Ya, dia ke sana enggak bisa, ke sini enggak bisa, akhirnya menuju kepada orang yang tidak. Kalau dia pantas ke dia, mana tadi? Dia dijauhkan dari rahmat Allah. Ke dia enggak pantas, balik ke yang mengucapkan. Ya, seperti itu. Ini senjata makan buah. Baik, itulah. Wa Imran ibn Husain, yang berikutnya dari Imran ibn Husain. Qala bainama Rasulullah fi ba'di asfari. Tatkala Rasulullah pada sebuah perjalanannya, salah satu perjalanan beliau, kata Imran ibn Husain, wa mra'atun minal ansar ala naqah. Ada seorang wanita dari kalangan Ansar. Beliau pribumi Madinah, Ansar ini di atas ontanya, unta betina. Fadhajirat fala'anatha. Tiba-tiba ontanya ini bergerak kencang. Maka si wanita tadi melaknat unta. Kamu terlaknat wahai unta. Biasa emosi marah, ya, di punggung unta enak-enaknya tiba-tiba untanya goyang, ya, pengen menjatuhkan dia, ya, secara serentak keluar laknat, terlaknat kamu wahai unta. Fasami'a dzalika Rasulullah alaihi salatu wassalam, ucapan wanita Ansar tadi, ya, terdengar di telinga Rasulullah. Faqala, kemudian beliau berkata, khudhu ma'alaiha, ambillah apa yang di atas unta tadi, barang bawaannya. Baik, ala naqatin, di atas unta, alaiha baqtu mata'il qawm. Ya, dan di atas unta itu juga ada beberapa barang-barang punya kaum. Jadi unta tadi bawa perbekalan. Idba surat bin Nabi alaihi salatu wassalam. Tiba-tiba melihat Rasul alaihi salatu wassalam. Wa tadayaqa bihimul jabal. Tiba-tiba menyempit gunung-gunung. Faqalat, kemudian berkata, hal, ya, hal itu jalan. Allahumma al-inha. Tiba-tiba wanita tadi berkata, jalan kamu, ya Allah, laknat unta ini. Nah, faqala Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian Rasulullah berkata, saat wanita tadi melaknat ontanya, yang di atas punggung onta tadi ada perbekalan, Nabi mengatakan, la tusahibna naqah, lepaskan onta ini, jangan menemani kita, karena alaiha laknah, karena onta ini telah terlaknat. Sesuatu yang telah terlaknat tentunya buruk apabila jadi teman. Sampai segitu Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Karena laknat ini memang bahaya. Rawahu Muslim. Unta yang terlaknat saja Rasulullah suruh melepas. Ya, dan enggak dianggap oleh para sahabat, dibiarkan. Karena unta itu sudah terlaknat. Ini bahayanya apa laknat? Kemudian beliau berkomentar, wa'lam anna hadzal hadits, ketahuilah bahwasanya hadits ini qad yustashkal ma'nahu, terkadang bikin iskal maknanya seperti apa. Wala iskal fi, padahal enggak ada iskal. Enggak ada permasalahan, kata beliau. Balil muradu, yang diinginkan arti hadis yang tersebut, annahyu antu sahibahumu tilkan naqah. Nabi melarang onta tadi menemani perjalanan mereka. Padahal onta tadi sangat diperlukan. Ya, di atas punggungnya, ya, meringankan beban bawaan rombongan Rasulullah. Tapi ketika onta tadi sudah dilaknat sama pemiliknya, disuruh turunkan semua barang-barang, kemudian onta yang dilepas. Ini pada zaman itu, ya, yang semuanya mukmin, muslim, para sahabat tunduk di atas bimbingan Rasulullah. Ya, adapun kalau sudah sekarang, jangankan kok, ya, onta beneran, onta terlaknat, ya, yang haram saja diambil. Manusia sudah seburuk-buruk manusia zaman kita ini, ya, sudah jauh dari ilmu, jauh dari zaman kenabian. Ya, dan tinggal sisa-sisa kebaikan yang ada pada kita ini, sisa-sisa. Kalau kita tidak pertahankan, ya, maka akan hancur binasa. Sehingga hari kiamat itu tidak akan tegak kecuali penghuninya ini seburuk-buruk manusia. Jadi kalau sisa muka bumi ini adalah orang-orang buruk, ateis, komunis, syiah, ahlul maksiat, ahlul bid'ah, maka akan terjadi hari kiamat. Nah, kenapa orang-orang mukmin nanti akan ditiupkan angin, dihembuskan? Tidaklah ada orang beriman melainkan ketika menghirup angin yang dihembuskan tadi, melainkan akan meninggal dunia. Tidak akan menyaksikan huru-hara akhir zaman. Baik. Jadi kiamat itu akan tegak kalau di muka bumi ini isinya orang-orang jelek. Baik. Walaysa fihi nahyun an bai'iha wa dhabhiha wa rukubiha fi ghairi suhbatin nabiy alaihi salatu wasallam. Bal qulu dhalik wa ma siwahu min tasarrufat jaizah laman aminhu. Tetapi bukan berarti disalahpahami, unta terlaknat itu tidak boleh dijual, unta terlaknat itu tidak boleh disembelih. Tapi Nabi hanya mengatakan jangan menemani lagi unta ini. Artinya apa? Jangan disertakan bersama kami. Silakan dijual, silakan disembelih. Itu maksudnya. Warukubiha, dan juga menaikinya. Diperbolehkan semuanya itu fi ghairi suhbatin Nabi alaihi salatu wasallam, tapi jangan dipakai untuk menemani perjalanan Rasul dan sahabatnya. Ya, semuanya itu boleh, tidak ada larangan. Illa min musahabatihi sallallahu alaihi wasallam biha, kecuali apa yang tidak boleh, tidak boleh disertakan dalam perjalanannya Rasulullah. Tidak boleh Rasulullah tidak mau ditemani hewan yang terlaknat. Tapi kalau yang lainnya silakan. Baik. Ini masalah apa laknat? Jadi kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari hadis yang banyak ini adalah Jangan sampai seorang muslim mukmin itu bermudah-mudah dalam laknat, karena laknat itu bahaya. Yang semisal dengan laknat adalah ucapan kafir, ya kafir, wahai kafir, padahal yang dia ucapkan itu muslim. Ya, mungkin karena ada sesuatu sengketa dengan dia, tiba-tiba muncul. Jadi ucapan yang kafir, wahai kafir, itu maksudnya untuk menghujat dia sebenarnya, karena sudah saking jengkelnya. Ini juga bahaya. Ya. Kenapa? Khawatir nanti salah satu yang mengucap atau yang ditunjukkan ucapan itu, ya, akan berbalik ucapan ini. Jadi yang semisal dengan laknat ini ucapan kafir, ya kafir kepada muslim, tidak boleh. Kenapa? Ya, fa in kana kama qal, kalau seandainya ucapan ini pantas, maka orang yang dia katakan ya kafir akan jadi kafir. Wa illa, kalau tidak pantas, ternyata dia lebih baik dari si pengucap, arun alaihi, akan tertuju pada dia, bisa jadi dia yang akan jadi kafir. Itu teks Tuhannya. Sebagian mengatakan mendapatkan dosa kafir. Semisal dengan itu. Ya. Dan yang semisal apa? Yang serupa yang kita baca tadi, laknat. Jadi kalau orang sudah terlanjur keluar laknat, laknat akan langsung naik ke langit. Ya. Enggak bisa tembus, jatuh ke bumi, enggak bisa ke kanan, enggak bisa ke kiri, enggak bisa bergerak, akhirnya melesat menuju orang yang dilaknat. Ya, ternyata kok enggak bisa balik kepada si pengucapnya. Dari jawab laknat, maka karena itu hendaknya berhati-hati daripada apa, mendidik lisan kita. Jadi lisan itu bisa diikat dengan ilmu, bisa diarahkan dengan ilmu. Jadi tanpa ilmu lisan ini akan lepas, dan kalau sudah lepas maka jadi pedang dan bahkan lebih tajam. Nah, lebih tajam karena sesuatu kalau sudah keluar susah ditarik. Ya, beda dengan pedang, dilepas masukkan bisa, tapi kalau ucapan sudah keluar susah untuk diambil. Nah, bab yang berikutnya kita bacakan ayat dan hadisnya sedikit. Qala rahimahullah, bab jawaz la'ni ba'di ashabil ma'asi ghairul mu'ayyani. Kalau yang tadi, larangannya itu apa toh maksudnya? Larangan ditujukan pada person. Ya, pada person tertentu enggak boleh. Contoh misalkan di depan kita ini namanya A. A, kamu terlaknat, enggak boleh. Atau pada B, B kamu terlaknat, enggak boleh. Atau pada hewan tertentu, sapi, kamu terlaknat karena enggak mau makan misalkan. Ya, atau ayam karena ya buang kotoran seenaknya, ayam ini terlaknat, enggak boleh. Nah sekarang bab ini, kapan boleh melaknat atau bagaimana melaknat yang diperbolehkan, maka disebutkan dalam bab jika laknatnya tadi ditujukan kepada sifat, ya, kepada sifat, ya. Semoga Allah melaknat orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Ya, bukan ditujukan kepada person, tapi ditujukan kepada sifat. Semoga Allah melaknat orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Semoga Allah melaknat kepada orang-orang yang kafir kepada Allah. Nah, ini. Jadi melaknat sifat. Ya, ghairul mu'ayyani, yang mana melaknat sifat ini ya bukan melaknat personnya. Qala Allahu ta'ala, ini berdalilkan atau tercontohkan dengan firman Allah ta'ala, ala laknatullahi 'alal dzalimin, ketahuilah laknat Allah itu kepada orang-orang yang zalim. Maka hati-hati dari perbuatan zalim. Kenapa? akan tertuju di situlah anak Allah. Wa qala ta'ala, demikian juga firman Allah Ta'ala yang diperbolehkan laknat. Fa'adzana mu'adzinun bainahum alla laknatullahi 'alal zalimin. Maka mengumumkan orang yang mengumumkan di antara mereka bahwasannya laknat Allah kepada orang-orang yang zalim. Ini biasanya kalau mubahalah. Mubahalah itu ya betul-betul kekuatan. Saling tuduh menuduh, ini mengingkari, saya tidak melakukan, kita mubahalah. Ya, kita bersumpah di hadapan Allah, barang siapa yang dusta di antara kita maka dia akan dijauhkan dari laknat Allah. Namanya mubahalah. Nah, wa thabata fi sahihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, disebutkan dan tetap dalam sahih bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wasallam juga melaknat. Ya, tetapi laknat ini bukan ditujukan kepada person-person, bukan. Tapi ditujukan kepada sifat. La'anallahu wasilah wal mustausilah. Semoga Allah melaknat para penyambung dan orang yang minta disambung. Siapa ini? Mereka itu wasilah, orang yang suka menyambung-nyambung rambut. Ya, tidak boleh. Wasilah ini orang yang suka kerjaannya menyambung. Salon-salon yang kerjaannya merubah ciptaan Allah, menyambung rambut, kemudian di kondi. Ya, hati-hati ini. Wal mustausilah, dan orang yang datang ke tempat dia untuk minta disambungkan rambutnya. Nah, ternyata menyambung rambut itu dosa besar. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan menyambung rambut itu? Ya, menyambung rambut asli dengan rambut yang lain. Sampai terlihat rambut sambungan tadi seperti panjang, atau biar seperti tebal, terurai. Ini biasanya dipakai di salon-salon para artis biar tampak cantik, ya, biar tampak rambutnya, ya, memikat, disambung rambutnya. Masya Allah, kasihan mereka, dianggap itu sebagai keindahan, padahal mereka sedang terkena laknat. Kita enggak menyatakan fulan-fulan, enggak, tapi mereka terkena laknat dari Rasul. Kenapa Rasulullah melaknat orang yang menyambung rambut dan minta disambungkan? Siapa yang berbuat seperti ini? Haula. Orang-orang yang suka tampil maksiat di hadapan manusia. Ya. Binatang-binatang film. Ya. Sifat-sifat mereka tidak lebih dari itu untuk penampilan. Kasihan mereka. Wa annahu qala la'anallahu akilar riba. Demikian juga Allah Rasulullah berkata, semoga Allah melaknat para pemakan riba. Ditujukan pada personnya Anda, pemakan riba umum. Nah, maka riba ini juga bahaya, hati-hati. Kalau sekarang itu sudah tidak kenal orang yang namanya riba, itu tidak kenal sudah, masya Allah, kasihan. Tidak kenal, yang penting duit. Entah ini dari bank, entah ini dari membungakan uang, yang penting duit. Wa annahu la'anal musawwirin, demikian juga Rasulullah itu melaknat para penggambar manusia. Ya, orang yang suka melukis, duduk di depannya dilukis orang. Bahaya ini. Ya, pekerjaan seperti ini haram. Bahkan dilaknat oleh Rasulullah. Kalau yang melaknat kita mungkin kamu melaknat, kamu aja terlaknat. Misalkan. Tapi kalau Rasulullah yang melaknat, ya, cukup dikatakan perbuatan itu dosa besar. Ya. Kalau dia dijadikan sebagai ma'isyah, mata pencarian, ini mata pencarian yang tidak barokah. Tidak barokah. Kerjaannya gambar manusia, kerjaannya makan patung, Ya. Subhanallah, kasihan itu sudah hidup kekurangan, mata pencahariannya mahat patuh. Ya. Wa annahu qol, demikian juga dalam hadis yang lain, la'anallahu man bayyara manaral ardi. Perhatikan. Semoga Allah melaknat orang-orang yang merubah tanda-tanda jalan. Ya. Anak panah ke sana dirubah ke sana sehingga manusia tersesat. Ya. Kalau di kita di perkotaan sebenarnya enggak terlalu urgen, walaupun urgen juga tapi enggak terlalu. Kenapa? Karena jalan jelas. Jalan jelas menuju ke sana ke sini dan aksesnya mudah. Tapi kalau di padang pasir, ya, sahrah, sekali terpuju anak panah dipindah, entah kemana dia perginya, hilang entah kemana. Baik, Allah melaknat yang demikian. Ayhududuha, yaitu tanda batas-batasnya. Wa annahu qala, demikian juga Rasulullah berkata, la'anallahu saliqa yasruq baydah, semoga Allah melaknat para pencuri. Para pencuri berarti umum, bukan kamu terlaknat. Ya, umum yang dia mencuri apa? Telur dipotong tangannya. Kenapa? Bukan berarti nyuri telur tapi dipotong tangannya, enggak. Pencuri itu penyakit. Orang itu kalau sudah doyan nyuri yang kecil-kecil pasti akan terus naik sampai dia menjadi pencuri yang besar. Ya, pencuri itu penyakit. Orang nyuri itu penyakit. Kalau enggak disembuhkan bahaya. Nah, nyuri itu enak. Apalagi kalau berhasil. Ya, apalagi kalau berhasil. Sehingga penyakit, ya, penyakit nyuri itu maka disembuhkan. Maka terlaknat para pencuri, terlaknat. Wa annahu qala, la'anallahu man la'ana walidayhi. Demikian juga Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Mana mungkin orang melaknat orang tua? Mungkin tidak mungkin. Tapi bisa jadi. Ketika kamu melaknat orang tua saudaramu, kemudian saudaramu melaknat orang tuamu, maka itulah jenis laknat kamu kepada siapa? Orang tua. Baik. Wa la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ditujukan kepada penunggu kuburan, ditujukan kepada penunggu laut, ditujukan kepada penunggu gunung, ditujukan kepada penunggu bumi. Haram, dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Itu perbuatan syirik, menyembelih itu ibadah. Kalau kamu palingkan ibadah ini kepada selain Allah, berarti kamu telah berbuat syirik dan terkena laknat siapa? Rasulullah. Wa annahu qala man ahdatha biha hadatsan aw awa muhditan fa alaihi la'natullah wal malaikah wan nasi ajma'in. Barang siapa yang mengada-adakan perkara baru dalam agama atau menolong orang yang berbuat perkara baru, maka baginya laknat Allah, laknat malaikat dan manusia semuanya. Ancaman bagi orang yang mengada-adakan dalam agama. Mengada-adakan dalam agama. Agama ditambah, agama dikurangi, agama dimasukkan, agama diambil. Wah kayaknya baik, lakukan. Wah kayaknya jelek, tinggalkan. Ya, agama ini seenak hatinya. Hatinya pengen, ya dilakukan. Gak pengen, ditinggal. Nah, ini yang seperti ini. Mendapatkan ancaman siapa laknat, tetapi sifat. Baik. Tapi kalau persoalan tertentu, ada nasnya, boleh. Seperti siapa? Tabat yada Abi Lahab wa tab. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Siapa? Abu Lahab. Ya, dan yang tertera di sana Fir'aun. Baik. Yang Allah laknat, dilaknat boleh namanya. Wa annahu qala Allahumma in li'la wa taqwa. Ya, dan boleh mencela person yang dicela oleh Rasulullah. Seperti apa? Ri'la. Ini nama. Allahumma al'in ri'la. Ya Allah, laknatlah ri'la. Laknatlah Dakwan wa Usaibah Lanatlah Usaibah, asallaha wa rasulah, karena mereka bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini nama-nama yang sudah dinaskan oleh Rasul, kasihlahkan laknat dengan namanya. Boleh. Tapi kalau tidak, tidak boleh. Wa hadhihi thalathun qabail min al-Arab. Tapi sebagian mengatakan qabail. Jadi laknat yang umum. Qabilah Riblan, qabilah Dzatwan, qabilah Usaibah. Ya Allah, laknatlah mereka, karena mereka telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Wa anahu qala an Allahu al-yahud attakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi, ya, yang mereka menjadikan kubur-kubur para nabi sebagai masjid. Nah, ini ranah, ya, kuburan dijadikan sebagai masjid, apalagi pakai solawat lagi. Ya, solawatnya apa? Minta duit. Wa annahu la'ana al-mutasyabihati min ar-rijali bin nisa' wa mutasyabihati min an-nisa'i bil rijal. Ini para banci dan para tomboy, yang laki-laki kayak wanita, yang wanita kayak laki-laki, terlaknat mereka. Bahkan kalau ada di rumahmu, usir. Usir. Kenapa? Dia laki-laki. Beda kalau mukhonnath. Mukhonnath itu bayi yang memiliki dua alat kelamin. Khunsa dimuka mukhonnath, khunsa. Maka tumbuhnya dilihat, ya, mana yang mendominasi. Baik. Para banci sekarang semakin marah, para banci ini subhanallah. Ya. Apa tujuannya? Untuk ngamen. Duit enggak seberapa, dapat laknat. Coba perhatikan. Musibah di bawah musibah sudah. Sudah wis kayak dapat laknat. Selesai. Kalau enggak kasihan coba. Kalau dia kaya mungkin nih, mending sedikit, mending tapi sedikit. Masih bisa kaya, masih bisa ini itu. Ini sudah, ya Allah, masya Allah. Ya. Tugas siapa ini? Tugas siapa? Ya. Nah, semakin banyak sekarang ini. Apalagi sampai betul-betul meniru total, ya, kita meniru aksesorisnya saja tidak boleh, meniru aksesorisnya nggak boleh, ya, beraksesoris tuh pakai kalung, laki-laki pun pakai kalung, kalung itu wanita, laki-laki pakai perhiasan, loh, kamu ini laki-laki apa wanita kok pakai perhiasan, ya, yang biasanya berhias itu wanita, haram. Bahkan jam, ya, ini kalau diniatkan berhias bukan pada tempatnya tidak boleh. Jam laki-laki ya di kanan, ya, sebagai kebutuhan. Nah, itu di kanan. Alhamdulillah pas bahasanya di kanan. Jangan di kiri, di sananya wanita nanti. Nah, ayo di kanan pakai jam, tangan bagus. Apalagi misalkan laki-laki pakai anting-anting, itu wanita. Walaupun kamu jalannya gagah, misalkan enggak wanita-wanitaan, enggak banci misalkan, tapi kamu tasyabbuh, menyerupai wanita, itu saya dilarang. Apalagi kalau gayamu seperti wanita, pakai rok, ya, pakai apa lagi, ya, lipstick. Nah, dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Sebaliknya, wanita yang menyerupai laki-laki, baru menyerupai penampilan tuh, enggak seperti laki-laki. Misalkan pakai jeans, pakai kemeja, itu kan pakainya laki-laki. Ya, rambutnya pendek misalkan, enggak boleh yang demikian. Enggak boleh, harus sesuai dengan fitrah dia. Ya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dimasukkan dalam golongan mereka nanti di hari kiamat. Orang yang suka niru-niru orang kafir, di hari kiamat dikumpulkan bersama mereka. Nah, wa jami'u hadhihi al-alfadhis sahih, semuanya lafaz yang tertera di sini kata beliau disebutkan dalam kitab sahih Bukhari Muslim. ba'duha fi sahihil Bukhari, sahihain Bukhari wa Muslim, wa ba'duha fi ahadihima. Ada yang disebutkan dalam dua-duanya, ada disebutkan sebagiannya. Wa inna maqasatul ikhtiyar ikhtisar bil isyarat ilaiha. Aku hanya mengisyaratkan bahwasanya Rasulullah itu juga melakna, tetapi ditujukan kepada umum, kepada sifat, bukan kepada person-person. Itu maksudku, kata beliau. Wa sa'at kuru mu'dhamha mu'dhamaha fi abwabiha min hadhihi kitab insyaallah. Tetap akan sebutkan insyaallah pada kelanjutan dari bab ini. Yang terpenting, laknat itu tidak boleh tertuju pada person, tapi boleh melaknat secara apa? Umum. Semoga Allah melaknat orang yang menghina agama ini. Umum boleh, tapi kalau ke person maka jangan, karena khawatir ya, barangkali dia enggak bermaksud melaknat, atau barangkali sekian dan sekian. Allah taala insyaallah. Nah, insyaallah tidak pernah ngilu badan. Kalau ini belum anak haram, artinya menuduh bahwa anak itu hasil zina, nanti talak, nanti mulaan, nanti yang disebut mulaan. Kalau suami istri, tapi kalau orang lainnya, falakul bayyinah, tidak boleh. Itu bukan laknat, sama. Nuduh anak haram, siapa yang nuduh? Istrinya, suaminya, atau orang lain? Kalau yang nuduh orang lain, tentunya ya dimintai bukti, dimintai keterangan dan sebagainya. Kalimat laknat, laknat. Kalimat laknat, terlaknat. Kalau selain kalimat laknat, maka tidak. Tidak masuk sebagai laknat. Allah langsung. Kibalsu. Tujuannya untuk apa? Kalau tujuannya untuk darurat boleh, tapi kalau tujuannya untuk berhias haram, nempel kan nggak boleh, kan mikir dikikir di, nggak boleh gigi. Kalau membersihkan gigi bersihkan, tapi jangan sampai di bentuk-bentuk, nggak boleh, itu haram dalam agama. Iya, itu dilarang. Pakai kikir gerinda, tapi kawat itu, anu jangan langsung menghubungi kawatnya. Untuk apa sih kawat ini? Untuk merapikan atau untuk menggerusi atau untuk gimana? Kalau cuma sekedar untuk merapikan supaya tumbuhnya bagus, boleh. Tapi kalau niatnya untuk berhias, nggak boleh. Tapi rata-rata untuk berhias itu, ya, tidak boleh. Jangan main-main. Nah inilah musibah. Musimnya kawat gigi semua, kawatan nenek-nenek, kawatan ya. Yang laki-laki pengen kawatan ujung, kan laki-laki kawatan gigi. Apa tujuannya? Supaya jadi wanita? Tidak, sama tidak. Satu untuk umum. Tidak apa-apa insya Allah. Tidak apa-apa. Selama itu satu. Soalnya kalau yang dimaksudkan gambar wanitanya. Tidak apa-apa insya Allah. Kalau sendal tidak boleh, sendal. Sendal wanita yang ada bunganya, contoh pakai baju bersih, tidak boleh. Kalau suwalo nggak apa-apa, suwalo itu umum wanita, pria wanita nggak masalah. Atau pakai baju, mestinya ada bunga-bunganya, atau pakai boleh untuk khusus wanita. Tapi kalau kaos, bebas, kaos ini bebas wanita. Kalau sabun, cuma nggak ada khusus sabun. Kalau sendal ya dengan sendal. Kalau kado cara itu, anak ini ada sendal, ada sendal. Istri suka dipakai buat keluar. Suara apa, Pak? Suara apa? Ada bunga-bunganya, ada cincinnya. Iya. Ya cara lebih baiknya kayak sunnah. Masa misalkan Pak Aziz ini putih, cemerlang, damai, segalanya ada bunga-bunganya. Karena kakak gitu mau ke belakang, takut ada duri. Iya, kalau cuma sekedar itu enggak. Segelapnya dipakai keluar. Kalau di belakang pas niat ada sendal istri buat tempat ya. Kalau sekedar itu tujuannya untuk mencegah ini bahaya insyaallah. Jadi kalau wajib pakai pensil. Kalian pakai ini nanti. Jadi kecobaan. Jangan. Yang menjadi ciri khasnya wanita jangan dipakai. Kalau sabun itu atau meletek ini udah nggak jadi ciri khas kan? Nggak masalah. Kalau terlalu belas-belas nanti kita yang repot. Nak tak insyaallah.